Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Fikih Bermadhab. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah pengantar tentang ijtihad. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 197. Salah satu di antara pelengkap yang perlu kita ketahui dalam masalah memahami sebuah kerajaan fikih, saya sebut kerajaan fikih, adalah memahami bagaimana proses seorang ulama mujtahid bisa mendapatkan hukum dari dalil yang ada. Beberapa kali telah kita sampaikan sebuah ilustrasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Ghazali, bahwa perumpamaan hukum yang bisa kita pelajari dari keterangan para ulama itu ibarat sebuah pohon yang pohon ini menghasilkan buah. Namun tidak semua orang bisa memetik buah itu. Hanya ada orang tertentu yang bisa memetiknya. Masyarakat di sekitarnya mereka menunggu di sekitar pohon. Sementara orang yang bisa memetiknya, dia datang dan berusaha memetik sesuai dengan metode yang dia punya. Ada yang menggunakan metode A, ada yang menggunakan metode B, ada yang menggunakan metode C, dan seterusnya. Ada beberapa orang yang punya kemampuan memetik, tapi dia punya metode yang berbeda. Nah, perumpamaan itu, pohon adalah sebuah dalil. Sedangkan buah itu adalah hukumnya. Dan orang yang punya kemampuan memetik ini disebut sebagai ulama mujtahid. Sedangkan metode bagaimana cara dia memetik adalah metode ijtihad. Sementara orang yang berada di sekitarnya adalah masyarakat awam, baik muqallid maupun talibul ilmi, yang dia mempelajari bagaimana talibul ilmi, dia mempelajari metodologi bagaimana cara orang ini memetik. Sedangkan muqallid, dia tidak belajar metodologinya, tapi dia hanya menerima hasil. Kurang lebih itulah gambaran hubungan antara hukum, sumber hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah serta Ijma' dengan keberadaan para ulama mujtahid dan metodologi ijtihad serta masyarakat yang berada di sekitarnya, baik di kalangan orang awam maupun di kalangan orang yang talibul ilmi, orang yang serius belajar ilmu agama. Baik. Sekarang kita akan baca keterangan sebagai pengantar tentang ijtihad. Pengantar ini tidak ditujukan untuk para mujtahid atau para ulama. Jelas ya, karena buku kita berbahasa Indonesia, dan tentu saja untuk setingkat ulama mujtahid atau para ulama, tidak mungkin dia menggunakan referensi yang seperti ini. Tentu dia akan menggunakan referensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengantar ini tidak ditujukan untuk para mujtahid atau para ulama atau bahkan para talibul ilmi yang ingin berijtihad. Tidak. Namun ditunjukkan untuk orang yang belajar agama yang tingkatannya di bawah ulama. Oleh sebab itu, kita tidak bahas hal-hal apa yang perlu disiapkan. Kita tidak membahas hal-hal apa yang perlu disiapkan oleh orang yang hendak berijtihad. Kita tidak membahas itu. Apa sih pelengkap bagi orang yang ingin berijtihad? Apa saja yang harus disiapkan oleh orang yang mau berijtihad? Kita tidak membahas itu. Tetapi yang akan kita bahas adalah pengenalan tentang istilah ijtihad. Dan seperti apa gambaran umum ijtihad? Sehingga intinya biar kita nggak katrok ketika mendengar istilah ijtihad. Kita enggak merasa sangat asing ketika mendengar istilah ijtihad. Setidaknya dengan memahami ini, kita bisa termotivasi untuk menjadi mujtahid atau minimal menghargai para ulama mujtahid. Termotivasi berarti dia punya keinginan kuat untuk bisa naik ke tingkatan mujtahid atau minimal menghargai seorang ulama mujtahid. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad secara bahasa berasal dari kata al-juhdu atau al-jahdu. Tulisannya seperti ini. Secara bahasa berasal dari kata al-juhdu atau al-jahdu. Tulisannya semacam ini ya. Yang berarti kesulitan atau kesusahan. Dia mengalami al-jahd, berarti dia mengalami kesulitan. Kemudian kata tersebut digunakan untuk menyebut usaha keras dalam mengatasi kesulitan. Usaha yang keras dalam mengatasi kesulitan disebut dengan al-jahad. Sehingga kita mengenal ada istilah jihad. Yang itu tidak hanya berupa perang, termasuk juga jihad dalam urusan yang lain. Kita mengenal istilah ijtihad. Yang itu merupakan usaha keras yang dilakukan oleh para ulama untuk menggali hukum dari dalil yang ada. Baik, ini makna ijtihad secara bahasa. Kita tinggalkan makna ijtihad secara bahasa, kita beralih ke makna istilah. Secara istilah atau secara bahasa, istilah ijtihad digunakan sebatas pada hal yang membutuhkan usaha keras. Dengan demikian, kegiatan yang ringan tidak menggunakan kata ijtihad. Si A berijtihad untuk menggendong batu. Ini kalimat yang benar. Tapi kalau kalimatnya, si A berijtihad untuk mengangkat kerikil. Ini kalimat yang salah. Untuk mengangkat sebuah kerikil atau sebuah gelas seperti ini, tidak butuh berijtihad. Sehingga kalau ada ungkapan, saya berijtihad untuk bisa mengangkat sebuah gelas ini. Masya Allah, ada apa dengan gelas itu? Berat sekali. Wah, berarti ya, ada hal gaib yang membuat berat gelas ini. Jadi malah bermasalah nanti. Adapun secara istilah, ada definisi yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Saya gunakan yang terdekat saja ya. Ada banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama masa silam. Tapi saya ambil yang terdekat agar lebih memudahkan bagi kita untuk memahami. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-ijtihad adalah badlul juhdi li-idraki hukmin syar'i. Badlul juhdi li-idraki hukmin syar'i. Jadi ini kalau kita kasih harokat, badlul juhdi li-idraki hukmin syar'in. Inilah ijtihad. Mengerahkan kemampuan dan kesungguhan untuk memahami suatu hukum syariat. Mengerahkan kemampuan dan kesungguhan untuk memahami suatu hukum syariat. Usaha untuk memahami hukum syariat itu dilakukan dengan menggali berbagai macam dalil dan kandungannya. Sehingga dari situlah kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Sebenarnya, kalau kita lihat, secara umum ada dua bentuk yang dilakukan oleh seorang ulama mujtahid. Ya. Jadi, objek ijtihad, kalau kita bagi sebenarnya ada dua. Baik. Yang pertama, untuk masalah ibadah dan masalah hukum, atau mungkin lebih tepat untuk ibadah ya. Untuk masalah ibadah, maka objek utama ijtihad adalah dalil atau sumber hukum. Lebih tepatnya sumber hukum. Sumber hukum ini meliputi Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan Di antaranya adalah ijma ulama, kemudian keterangan dari para sahabat, fatwa sahabat, dan seterusnya. Itu merupakan sumber hukum. Kemudian yang kedua adalah masalah muamalah, atau lebih tepatnya hukum muamalah. Hukum dalam urusan dunia. Urusan dunia meliputi muamalah, kemudian masalah makanan dan sekitarnya, itu urusan dunia. Untuk hukum dalam urusan dunia, berarti objek ijtihad di situ adalah dua hal. Yang pertama, memahami kasus. Memahami kasus. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan kasus ini kepada sumber hukum. Mendekatkan kasus ini kepada sumber hukum. Untuk bisa diketahui kesimpulan hukum. Baik. Sehingga dalam masalah muamalah, pada saat orang itu berijtihad, dia sudah punya piranti, yaitu dalil-dalil yang sudah dihafal, yang sudah dia ketahui, baik dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, maupun fatwa para sahabat. Lalu ada orang bertanya tentang kasus tertentu berkaitan dengan hal yang baru di lapangan tentang masalah muamalah. Maka dia dituntut untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah memahami kasus. Karena kalau dia nggak paham kasus, dia tidak akan bisa membuat kesimpulan hukum. Dia harus memahami kasus. Setelah paham kasus, maka tugas dia yang kedua adalah mendekatkan kasus ini dengan dalil yang dia punya, dengan sumber syariat yang dia punya, untuk dicari seperti apa hukumnya. Sehingga dalam masalah urusan dunia, orang perlu untuk melakukan pendekatan terhadap kasus yang ada. Yang pernah kita sampaikan itu adalah tahapan tasawur dan tahapan takyif fikih dalam memahami kasus yang ada di lapangan. Baik. Dan itu semuanya dilakukan dengan badlul juhdi, dilakukan dengan usaha yang keras, mengerahkan kemampuan dalam rangka untuk bisa menggali dan memahami hukum syariat di masalah tertentu. Selanjutnya, poin yang kedua, ijtihad itu wajib selalu ada di tengah umat. Permasalahan umat akan selalu ada dan berkembang, yang menuntut mereka untuk memahami hukumnya. Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan hukumnya, sehingga dibutuhkan orang yang mampu menggalinya dan memahaminya untuk disampaikan di tengah masyarakat. Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan hukumnya, yaitu apa? Sumber syariat, Al-Quran dan hadis. Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amraini, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak akan jadi sesat. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalian tidak akan jadi sesat selama kalian berpegang kepada duanya. Selama kalian berpegang kepada keduanya. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, وَالَّذِينَ دِينُ اللَّهَ عَلَيْهِ. Kesimpulan di mana kami beragama kepada Allah dengan kesimpulan itu, yang kami yakini sebagai bagian dari agama adalah, أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُمَّةِ أُلَمَا مُتَخَصِّصُونَ. Bahwasanya harus di tengah umat ini ada ulama mutakhassis. Ulama yang dia membidangi ilmu tertentu. Yang mendalami ilmu tertentu. Mutakhassis membidangi ilmu tertentu. Ala ilmin bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mawatinil ijma' wa fatawa sahabah wa tabi'in wa man ja'a ba'dahum. Yang dia memahami pakar dalam urusan ilmu tertentu. Mutakhasis berarti pakar dalam ilmu tertentu yang dia memahami kandungan dari firman Allah dalam masalah itu. Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tersebut. Mawatinul ijma', permasalahan ijma' yang telah dibahas oleh para ulama di masa silam. Kemudian fatwa para sahabat, fatwa tabi'in, dan ulama generasi setelahnya. Baik, coba kita lihat ya di sini. Dalam ensiklopedia fikih, Mausu'ah Fiqhiyah menyebutkan bahwa komponen ijtihad, untuk bisa berijtihad, ada beberapa hal yang dibutuhkan. Yang pertama, paham makna Al-Quran. Yang kedua, paham sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tahu titik-titik ijtihad. Yang keempat, ngerti fatwa para sahabat. Yang kelima, paham fatwa ulama tabi'in dan generasi setelahnya. Orang kalau mempelajari lima ini, insya Allah dia bisa menjadi seorang mujtahid. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hal ini melalui firman-Nya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya seluruh mukmin pergi ke medan perang. Sehingga kalau misalnya di sebuah kelompok ya, atau negara mengadakan mobilisasi massa, semua warganya wajib militer. Dan untuk saat ini semua warganya harus berangkat dalam rangka berjihad. Akibatnya karena semua warganya harus wajib militer, mereka harus meninggalkan aktivitas-aktivitas yang sifatnya non-militer. Misalnya belajar ilmu agama, atau berdagang, yang itu non-militer ditinggalkan. Karena semuanya harus wajib militer, misalnya. Maka Allah kasih peringatan, jangan semuanya. Tinggalkan sebagian orang, beberapa orang dari tiap golongan di antara mereka, untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang ilmu agama. Coba Anda lihat di sini ya. Beberapa orang dari tiap golongan di antara mereka. Artinya, bukan dalam satu negara itu cuma beberapa orang, tidak. Tapi dari tiap golongan. Misalnya, di kecamatan A, tinggalkan 5 orang. Di kecamatan B, tinggalkan 5 orang. Di kecamatan C, tinggalkan 5 orang. Sehingga kebutuhan itu merata. Dan dia meng-cover di banyak tempat. Dia meng-cover di banyak tempat. Yang ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa orang yang hafiz Quran, orang yang hafal Quran, wajib ada dalam satu lingkungan tertentu. Sehingga misalnya di satu kecamatan, kecamatan A, minimal harus ada orang yang hafiz Quran. Satu. Di kecamatan B, harus ada satu orang yang hafiz Quran. Ini sebagaimana keterangan As-Suyuti ya, dalam Al-Itqan, bahwa di masing-masing daerah, harus ada pemerataan orang yang menjaga agama. Dan salah satu di antara wujud penjagaan agama itu adalah keberadaan orang yang hafidh Quran di kecamatan tersebut. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kewajiban sebagian orang untuk tidak ikut jihad, Allah sebutkan min kulli firqah. Dari setiap firqah ada nafar, ada sekelompok orang. Falaula nafaro min kulli firqah. Dari setiap firqah ada nafaro, ada beberapa orang di setiap kelompok. Artinya di setiap orang yang nantinya akan ditinggalkan. Misalnya di setiap kecamatan. Satu firqah, satu kecamatan. Firqah yang kedua, satu kecamatan. Ada nafar, beberapa orang. Minhum ta'ifatun liyat tafaqahu fid-din. Yang tugasnya memahami masalah agama. Masya Allah. Anda bisa lihat ya, satu-satunya orang yang diizinkan tidak ikut jihad di kalangan lelaki adalah karena belajar agama. Satu-satunya orang yang diizinkan tidak ikut berjihad di kalangan lelaki adalah karena dia ingin belajar agama. Maka kalau tidak ada kegiatan jihad, negara dalam kondisi aman, tidak ada mobilisasi massa, mereka tidak diwajibkan siaga perang, tidak diwajibkan untuk wajib militer, seharusnya semua orang belajar agama. Kalau dalam kegiatan jihad, ada sebagian orang yang dia boleh tidak ikut jihad, karena harus belajar agama. Maka berarti kalau tidak ada kegiatan jihad, seharusnya semua orang belajar agama. Ya, meskipun dengan tetap berwirausaha, dengan tetap dia bekerja sebagai ASN atau sebagai aparat, tapi dia harus menyisakan waktu untuk belajar agama. Tujuannya apa? Waliyundhiru qaumahum, untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u ilaihim la'allahum yarji'un, ketika mereka pulang sehingga kondisi sudah normal, la'allahum yahdharun, agar mereka tetap menjaga diri. Sebab musuh itu ada dua. Yang pertama adalah musuh yang kelihatan kasat mata, dan itu bentuknya adalah ketika ada musuh yang dia merongrong stabilitas negara muslim. Dan yang kedua, musuh yang tidak kelihatan, itulah setan. Dan dia menyesatkan manusia dengan cara memberikan syubhat, racun-racun pemikiran, dan aneka syahwat. Sehingga kalau tidak ada ulama yang menjaganya, ya, fungsi jihad jadi tidak berlaku. Orang berjihad, setelah jihad menang, balik pulang, maksiat. Nah, terus ngapain? Seharusnya kan negara ini dijaga untuk tetap mempertahankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan orang yang berilmu dalam rangka untuk menjaga itu. Mari kita perhatikan ayat di atas. Jihad termasuk salah satu kewajiban dalam Islam yang paling agung. Kendati demikian, Allah perintahkan agar ada sebagian orang yang tidak dilibatkan dalam jihad dalam rangka tafaqquh fid din, memahami pelajaran agama. Artinya, harus disiapkan sekelompok orang yang khusus memahami agama, agar nantinya bisa memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Dalam fatwa Islam dinyatakan, walam tazalil ummatu tamurru alaihan nawazil, selalu muncul aneka kasus baru di tengah umat. Wa yahtajul muslimuna ila ma'rifati hukmillahi ta'ala fiha, dan kaum muslimin sangat butuh untuk mengetahui hukum Allah dalam masalah baru itu. Wa la yatimmu dhalika illa bil ijtihad, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan ijtihad. Fin nadhari fil adillati syar'iyyah li ma'rifatil hukmi syar'i laha, yang ijtihad itu adalah menyimpulkan hukum syar'i dalam rangka untuk memahami masalah tersebut. Masya Allah. Betul apa yang dikatakan. Sehingga kalau semua orang diem, tidak ada yang mau membahas masalah uang digital, tidak ada yang mau membahas masalah transaksi online, tidak ada yang mau membahas masalah hal-hal yang baru dalam urusan zakat, akhirnya masyarakat gak tahu jawaban. Saya punya kasus kayak gini, punya kasus kayak gini. Ini gimana caranya? Awah, urusan kamu sendiri, saya nggak mau tahu. Saya urusannya ini, kamu urusannya itu. Andaikan seperti itu gimana coba? Maka Masya Allah, kehadiran para asatidah yang mereka membahas masalah mu'amalah, hal-hal yang kontemporer diangkat, orang jadi tahu jawaban. Saya melihat betapa besarnya jasa penulis kitab Harta Haram dalam Mu'amalah Kontemporer, Al-Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi, Hafizahullahu ta'ala wa. Buku beliau yang relatif tebal bagi masyarakat kita, lengkap membahas aneka permasalahan yang dulu mungkin tidak pernah dikaji di Indonesia. Masalah dunia perbankan, masalah dunia bisnis kontemporer, hal-hal yang baru, yang mungkin sama sekali tidak pernah dikaji sebelumnya. Lalu beliau hadirkan sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi katrok, ya, tidak lagi apa ya, tidak lagi merasa aneh membahas seperti itu. Yang dulu mungkin masalah riba jarang disinggung, kemudian disinggung. Dan kita memohon kepada Allah, semoga amalnya para asatidah, para guru dalam masalah agama, yang mereka mendekatkan aturan agama kepada masyarakat, kepada umat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang saleh, amal yang menghasilkan pahala besar. Asy-Syatibi rahimahullah menjelaskan bahwa ijtihad merupakan bagian fardu kifayah. Beliau menjelaskan bahwa semua hal yang menjadi kebutuhan umat Islam harus dilayani oleh unsur umat. Masya Allah. Semua yang menjadi kebutuhan umat harus dilayani oleh unsur umat. Unsur umat itu siapa? Ya bagian dari umat. Misalnya al-imarah. Harus ada di antara unsur umat yang bisa melakukannya. Al-imarah berarti masalah kepemimpinan. Termasuk juga dalam ijtihad. Harus ada di tengah umat yang dihadir berijtihad. Tidak boleh semuanya yang tidak mau belajar. Tidak boleh. Asy-Syatibi menggambarkan bahwa umat melakukan perjalanan bersama. Untuk menempuh perjalanan itu, mereka membutuhkan banyak bekal. Beliau lantas menyebutkan aneka bekal itu. Lalu beliau mengatakan, wa in kana bihi quwwatu zadin fis sayri ila ay yasila ila aqsal ghayati fil mafrudatil kifaiyah wa fil lati yanduru man yasilu ilaiha kal istihadi fis syari'ah wal imarati fabidzalika tastaqimu ahwalud dunya wa a'malul akhirah bihi. Beliau mengatakan, ketika umat memiliki bekal kekuatan dalam melakukan perjalanan hingga sampai ke puncak tujuan dalam masalah fardu kifayah dan dalam hal yang jarang orang bisa mencapainya seperti ijtihad dalam urusan syariat dan imarah. Imarah berarti kemampuan dalam memimpin. Maka dengan kondisi ini, kehidupan di dunia bisa terlaksana dengan baik, demikian pula kehidupan di akhirat. Masya Allah, gambaran yang luar biasa. Umat seperti melakukan perjalanan jauh. Yang perjalanan ini menempuh waktu yang lama dan membutuhkan banyak sekali bekal. Sehingga bekal itu harus ada di dalamnya. Karena kalau tidak, akan menghalangi perjalanan mereka menuju tujuan besarnya. Dan orang yang menghadirkan bekal itu di tengah umat, dia adalah para pelaksana fardu kifayah. Pahalanya sangat besar. Pelaksana fardu kifayah itu gambarnya kayak gini ya. Andai kan gak ada orang ini, semua orang berdosa. Itulah pelaksana fardu kifayah. Sehingga misalnya, dalam satu kampung, masuk waktu sholat, ada orang yang azan. Kalau dalam satu kampung itu gak ada satupun orang yang mau azan, sudah masuk waktu sholat, masjidnya kosong, ditutup, enggak ada seorang yang mau salat yang mau azan, semua orang di kampung itu berdosa. Semua orang di kampung itu berdosa. Tapi datang satu orang, ya. Saudara kita yang bernama Ahmad. Dia datang, lalu dia azan ini Ahmad. Ketika Ahmad azan, mengumandangkan azan, maka menggugurkan kewajiban masyarakat satu kampung. Coba Anda bayangkan, Ahmad ini berjasa atau tidak? Sangat berjasa. Kenapa sangat berjasa? Karena andaikan Ahmad ini gak mau azan, satu kampung berdosa. Ahmad berdosa, tetangganya seluruhnya berdosa, semuanya berdosa. Tapi Ahmad azan. Dengan azannya Ahmad, satu kampung tidak lagi berdosa. Masya Allah, betapa besarnya jasa beliau bagi masyarakat kampungnya. Meskipun masyarakat kampungnya tidak merasa, dan mereka juga tidak bakalan berterima kasih kepada Ahmad. Hal yang sama juga terjadi pada ulama mujtahid. Andaikan semuanya diam, gak ada yang mau belajar, lalu masalah umat tidak terjawab, banyak orang yang gak tahu, semuanya berdosa. Tapi dengan hadirnya seorang ustadz yang dia mau membahas itu, dia luangkan waktu untuk belajar, dia luangkan waktu untuk memahami kasus, lalu dari situ dia bisa paham, kemudian dia sampaikan kepada umat, dari situlah umat dapat jawaban, menggugurkan dosa umat. ini orang yang berjasa. Masyarakat menyebut bahwa ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu komputer, dan seterusnya adalah fardu kifayah, sehingga mereka berlomba mewujudkan para dokter ahli. Kemudian mereka juga mewujudkan seorang ahli teknik, seorang programmer, dan ahli-ahli yang lainnya untuk melayani umat. Seharusnya semangat yang sama juga mereka lakukan untuk mewujudkan seorang ahli dalam bidang ilmu agama sampai pada tingkat mujtahid. Hal itu didasari oleh realita bahwa permasalahan fikih di masyarakat sangat banyak dan selalu berkembang sehingga dibutuhkan penjelasan dan keterangan dari para ulama mujtahid. Dipahami ya? Masya Allah. Saya menggunakan kias dalam masalah ini. Kalau orang berjuang untuk mendatangkan dan mewujudkan seorang dokter yang ahli, seorang insinyur yang ahli, seorang programmer yang ahli, seorang ahli politik, ahli ini, maka kita juga butuh seorang ahli agama. As-Suyuti menyebutkan bahwa masyarakat akan berdosa ketika mereka tidak mengupayakan keberadaan ulama mujtahid. Bagaimana kondisinya? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalimat terakhir yang ingin kami catat adalah, masyarakat berdosa jika mereka tidak mengupayakan keberadaan seorang ulama mujtahid di tengah mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan insya Allah akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut. Cari produk A&B Store. Kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi aenbestore.id, Tokopedia dan Shopee di aenbestore.id. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Amin Nurbaik, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Christian Granil, Ustadz Amir Astoronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif, serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya di luar tema tentang masalah zakat harta. Pada tanggal 1 Januari 2018, Ana punya uang 100 juta. Dan saat ini Ana punya uang 110 juta per 5 Agustus 2022. Berapakah zakat yang harus Ana keluarkan ya Ustaz, dan kepada siapakah yang berhak menerima zakat tersebut? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Wa jazakallahu khairan. Baik, saya sudah mencatat ya, Anda di tanggal 1 Januari 2018 sebelum pandemi punya uang 100 juta. Saat ini per 5 Agustus Anda punya uang 105 juta. Berapa total zakatnya? Seharusnya kalau kita disuruh untuk ngitung, ya begini. Anda melewati banyak tahun ya. Januari, kemudian di sini 2019, 2020, 2021. Dan semuanya harus di titik yang sama. Januari, sama ya? Januari. Berapa tahun ini? 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Ini bukan 5 tahun, 4 tahun ya. selama rentang 4 tahun. Dan sebelumnya kita juga perlu tahu, Anda punya uang 100 juta itu sejak kapan? Anda punya uang 100 juta sejak kapan? Apakah sejak Januari ini atau sebelumnya sudah punya? Kalau kita hitung sejak Januari berarti rentangnya 4 tahun. Maka kalau rentangnya 4 tahun, jika saya mengasumsikan bahwa uang Anda itu tidak turun dari nisab, anggaplah antara 100 sampai 105 juta. Sehingga fluktuasinya hanya ada di sekitar ini. 100 kadang naik, kadang turun, tapi di sekitar 100 sampai 105 juta. Maka zakat Anda adalah, ya, seharusnya di masing-masing ini kan dikeluarkan 2,5% ya. 2,5% 2,5% kali 100 juta di sini, di tahun ini. Terus ini dikeluarkan juga 2,5% kali 100 juta. Ini juga sama, 2,5% kali 100 juta. Baik. Nah, yang ini Anda keluarkan 2,5% kali 105 juta. Sudah? Wah, repot Pak Ustadz. Ini totalnya gimana? Gampangnya berarti kayak gini ya. Ini kan ada 3 kali nih. Berarti 2,5% kali 3 kali 100 juta. Berapa itu berarti? 7,5 juta. Dan satu lagi adalah 2,5% kali 1, karena yang terakhir, kali 105 juta. Berapa itu? Sekitar 2,6 juta. Baik, ini total berapa? Berarti sekitar 10 juta. Kurang lebih zakat Anda kurang adalah sekitar 10 juta. Wajib Anda bayarkan. Karena tertunda dalam waktu sekian tahun, Anda tertunda pembayaran zakat itu. Dan tertunda pembayaran zakat tetap harus dibayar. Ya, tapi dulu saya nggak tahu, meskipun nggak tahu, harus tetap dibayar. Karena setiap muslim wajib tahu dalam masalah ini. Dan kalaupun nggak tahu, insya Allah tidak berdosa, tapi hak mustahik tidak hilang. Hak mustahik tidak hilang. Sehingga Anda tetap harus mengeluarkan, meskipun dulu bisa jadi kita nggak tahu bagaimana cara ngitung zakat. Karena di situ ada hak mustahik. Orang yang tidak tahu zakat, ada dua yang berkaitan dengan hak Allah, maka dia tidak berdosa. Karena ini berkaitan dengan hak Allah. Yang kedua berkaitan dengan hak mustahik. Kalau yang berkaitan dengan hak mustahik, tetap wajib dikeluarkan. Walhamdulillah. Baik, demikian. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustadz, izin bertanya. Di luar tema Ustadz, begini. Ada seorang pegawai BUMN meninggal masih bekerja. Kemudian dapat dari PT Taspen berupa asuransi jiwa, Taspen Life dan pensiun. Nah, apakah dari Taspen Life dan pensiun itu dibagikan sebagai warisan, kemudian dapat juga dari BPJS tenaga kerja, ada uang kematian, ada JHT, kemudian ada beasiswa untuk anak, dan dapat pensiun yang dari aturannya itu pensiun didapatkan per bulan sebanyak 300.000, tapi hanya mendapatkan sampai hanya usia mendapatkan anak 23 tahun. Mohon diulang Bu, yang 300.000 tadi apa? 300.000 itu pensiun ditujukan untuk anak, diberikan hanya sampai usia anak 23 tahun. Untuk anak, nah, ya. Apakah itu dibagikan? Ya, segitu aja Ustaz. Untuk biasanya ini pensiun terusan ya. Ya, tapi Ustaz, saya lihat di kajian Ustaz itu kalau meninggalnya masih aktif itu berupa warisan, jadi saya bingung itu apakah itu warisan atau bukan. Baik. Dana pensiun terusan ini hanya untuk anak, untuk istri ada? Tidak punya istri, Ustaz sudah bercerai. Jadi ahli warisnya hanya anak laki-laki, satu orang, dan orang tua almarhum. Baik. Cukup, Ibu? Iya, segitu. Ya, syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Baik, dari beberapa data yang tadi kita sebutkan, ini ada karyawan BUMN. Karyawan. Beliau meninggal dunia dalam posisi masih aktif. Kemudian mendapatkan dari PT Taspen, asuransi jiwa dan pensiun, lalu dari BPJS, tenaga kerja, dan uang kematian. Kemudian dana pensiun 300 ribu hanya untuk anak sampai di usia 23 tahun. Baik, mana yang merupakan warisan dan mana yang bukan warisan? Di buku yang kami tulis, yaitu Pengantar Ilmu Waris, salah satu di antara pembahasan yang kami angkat adalah menjelaskan tentang batasan. Batasan mana yang merupakan harta warisan dan mana yang merupakan bukan harta warisan. Intinya begini ya. Kalau kita membuat sebuah perjalanan hidup manusia, anggaplah seperti ini ya. Ini adalah perjalanan hidup manusia. Lalu dia mengalami kematian, di sini dia mati. Nah, maka ini jadi merah. Ini adalah kematian. Baik. Disebut sebagai harta warisan, definisinya adalah harta yang dimiliki oleh mayit sebelum mati. Kata kuncinya. Setiap harta yang dimiliki oleh mayit sebelum mati itu warisan. Sehingga warisan adalah setiap harta yang dimiliki mayit, saya sebut mayit aja ya, sebelum mati. Berarti semua yang ada di sini, semua harta yang dimiliki oleh mayit sebelum titik kematian. Sedangkan harta pasca kematian, harta pasca kematian bukan warisan. Kata kuncinya ini. Baik. Kemudian, harta sebelum kematian, harta sebelum kematian itu ada dua. Yang pertama adalah sudah diterima oleh mayit saat hidupnya. Yang kedua, tertahan dan baru diserahkan setelah mati. Harta itu tertahan dan baru diserahkan setelah mati. Berdasarkan kesepakatan antara dia dengan pihak pengelola keuangan, saya naruh uang di situ, nanti kalau saya mati, duit saya tolong serahkan ke ahli waris. Sudah? Dan itu masuk sebagai harta sebelum kematian. Harta sebelum kematian ada dua, ada yang sudah diterima sebelum dia mati, seperti gaji, atau dia dapat tunjangan, dan seterusnya. Akhirnya jadi tabungan. Dan ada yang tertahan, dan baru diserahkan setelah mati. Nah, yang kedua ini juga masuk sebagai harta warisan. Keduanya masuk sebagai harta warisan. Kemudian yang kedua adalah harta setelah kematian. Harta pasca kematian. Harta setelah kematian ini ya, adalah bukan harta mayit, asalnya gitu ya. Asalnya bukan harta mayit. Lalu dihadiahkan untuk atau disumbangkan mungkin lebih tepatnya. Lalu disumbangkan untuk keluarga mayit. Asalnya bukan harta mayit. Bukan dari tabungan mayit, bukan dari potongan gaji mayit, bukan dari apapun. Kemudian dia disumbangkan untuk keluarga mayit. Maka ini bukan harta warisan. Ini bukan warisan. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalnya, kotak infak kematian. Kotak infak kematian. Ada orang mengumumkan, wahai para jamaah sekalian, aku besok mati loh. Tolong yang apa mau nyumbang besok, sekarang saja, wong aku besok mati. Ada nggak kayak gitu? Daripada nanti kalian datang besok, mungkin nilainya belum saya terima, tolong diserahkan sekarang saja. Aku besok mati loh. Akhirnya ada yang ngasih 100, ada yang nyumbang 100, 200, dan seterusnya. Pernah nggak ketemu kayak gini? Nggak ada. Tetangganya mau nyumbang 150, sekian puluh, ke dalam sebuah kotak yang disediakan pada saat prosesi pengurusan jenazah. Mereka baru memberi kalau ada yang mati. Kalau tidak ada orang yang mati, dia nggak ngasih. Sehingga kotak infak kematian itu bukan warisan. Kenapa? Karena dia ada setelah kematian dan asalnya bukan harta mayit. Termasuk diantaranya adalah santunan pensiun, pensiunan terusan. Ini bukan warisan, tapi ini diberikan sesuai tujuan. Diberikan sesuai tujuan. Diberikan sesuai tujuan penerima. Sehingga kalau itu untuk istri misalnya, maka anak tidak berhak. Ada orang yang tanya, Pak, ibu saya itu dapat pensiunan terusan dari bapak saya yang sudah meninggal. Boleh nggak saya minta sebagai warisan? Baik, aturannya gimana? Yaitu sih pensiunan untuk ibu sebagai istrinya abdi negara. Berarti kalau kayak gitu Anda tidak berhak. Itu hak 100% milik ibu. Anda kalau minta sebagai apa misalnya pemberian dari ibu silahkan. Anak minta ibu kan boleh. Tapi kalau alasannya warisan, ibu tidak berhak, ibu hanya boleh dapat 1/8, itu warisan. Ini tidak benar, itu murni milik ibu. Sehingga tidak boleh dibagi waris. Sebab asal dari harta itu bukan milik orang tua sebelum dia mati. Bukan milik suaminya sebelum dia mati. Tapi itu adalah hibah dari negara untuk para istri pensiunan. Sampai usia sekian atau sampai kematiannya. Sesuai yang diatur dalam undang-undang. Sehingga sebenarnya di sini kita bisa lihat intinya adalah selama harta itu bukan milik mayit sebelum dia mati, lalu baru ada setelah dia mati, maka itu tidak masuk sebagai harta warisan. Nah dari sini kalau kita lihat untuk kasus di atas, dua ini warisan. Karena ini sebenarnya bagian dari potongan untuk gaji mayit sebelum dia, ketika dia masih bekerja, dipotong-potong. Lalu dimasukkan ke premi ya, atau iuran untuk taspen maupun BPJS tenaga kerja. Sedangkan untuk dana pensiunan senilai 300 ribu yang itu diberikan untuk anak selama usia 23 tahun, ini bukan warisan. Sehingga orang lain nggak boleh dapat, ahli waris yang lain nggak boleh dapat kalau tujuannya hanya anak sampai usia 23 tahun. Sebab ini murni pemberian dari negara untuk abdinya yang telah meninggal dunia. Mereka diberi penghargaan, keturunannya tetap mendapatkan santunan. Wallahu alam, semoga bisa dipahami. Walhamdulillahirrabbilalamin, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan insyaAllah di sesi berikutnya, kita masih membahas tentang ijtihad menghadirkan seorang mustahid adalah fardu kifayah bagi umat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.